kami memberikan nasihat dan peringatan bukan makna dari nabi seperti ini bahwa saya yang sekarang berada di hadapan para hadirin adalah lebih baik, lebih beriman atau lebih bertakwa. Hanya sebatas saya menyampaikan beberapa ayat Al-Quran dan hadis Rasul dengan harapan Allah meningkatkan iman saya dan mengampuni dosa-dosa saya dan bermanfaat untuk seluruh hadirin. Saudara saya seiman yang saya muliakan, kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak seorang muslim pun, tak ada seorang muslim kecuali dia pasti dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berbangga senang menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing muslim, masing-masing mukmin berharap Allah beri kesempatan untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW di hari kiamat nanti. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan digolongkannya kita sebagai umat Muhammad SAW. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, sangat penting untuk kita menyadari bahwa berbagai nikmat Allah yang Allah karuniakan, Allah berikan kepada kita yang tak mungkin dihitung. Wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah ini, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Namun di situ ada beberapa nikmat Allah yang tergolong nikmat-nikmat besar dan nikmat terbesar. Di antara nikmat-nikmat terbesar itu adalah diutusnya seorang Nabi, seorang Rasul kepada kita. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin ini dan bahkan kepada umat manusia seluruh. Hal ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Ali Imran, tentang besarnya nikmat diutusnya Rasulullah SAW dalam ayatnya: "Laqad mannallahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim." Laqad mannallahu, sungguh dan sungguh Allah telah memberikan nikmat yang besar alal mu'minin kepada kaum mu'minin. Apa nikmat tersebut? Idh ba'atha fihim rasulan, ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul. Min anfusihim, dari diri mereka, dari manusia, bukan dari seorang malaikat yang sulit kita berdialog dengan, yang sulit kita untuk memahami, tetapi dari manusia. Allah kirim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah utus beliau. Namun nikmat yang sangat besar ini kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaganya, memeliharanya. Karena nikmat ketika kita tidak bisa, tidak pandai memeliharanya, Allah akan cabut nikmat itu. Allah akan ganti dengan azab. Kita sebagai kaum mukminin diperintahkan oleh Allah untuk menjadi hamba-hambanya yang bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk dan rupa syukur itu adalah menempatkan nikmat yang besar ini pada tempatnya, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita bisa mengenal nikmat ini, yaitu nikmat diutusnya seorang rasul. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak mengenal siapa Nabi Muhammad, kita tidak mengenal tidak tahu siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya kita mengenal Nabi Muhammad itu namanya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Kita mengenal nasab Rasul dan kita cinta Rasul, namun yang terpenting adalah bagaimana kita mengenal Rasul sebagaimana Allah mengenalkannya di dalam Al-Quran kepada kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran telah mengenalkan kepada kita siapa ini Nabi Muhammad. Siapa dia? Dalam banyak ayat. Mari kita akan mendengarkan bersama beberapa ayat Al-Quran yang di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan kepada kita siapa Nabi. Yang pertama adalah pada ayat yang baru saja kita dengarkan bersama. Saya bacakan dari surat Al-Imran. Pada kelanjutannya berikutnya Allah mengatakan yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lamin dhalalin mubin. Rasul yang Allah utus ini tugasnya adalah yang pertama yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan kepada kaum ini, menyampaikan kepada kaum ini ayat-ayat Al-Qur'an. Turun satu ayat disampaikan oleh Nabi. Besok turun lagi satu surat dibacakan lagi oleh Nabi. Lusa terus begitu hingga 23 tahun selesai. Wahyu diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW yang kemudian kita mengenal sebagai Al-Quran, Mushaf Al-Quran 37 ayat demi ayat, surah demi surah. Bahkan diajarkan oleh Nabi, disampaikan oleh Nabi SAW bagaimana cara membaca Al-Quran. Dan Rasul pun belajar cara membaca Al-Quran itu dari malaikat Jibril yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tugas pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas yang kedua, pada ayat yang sama Allah menyatakan wa yuzakkihim, dan Nabi Muhammad itu selalu berupaya untuk membersihkan kaum muslimin dari dosa-dosa mereka. Nabi selalu memintakan ampun untuk kaum muslimin kepada Allah. Nabi selalu membimbing kaum muslimin untuk meninggalkan perbuatan dosa agar jiwa mereka bersih, agar jiwa mereka suci. Ini adalah tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang dengannya kita bisa mengenal Rasulullah lebih jauh lagi, mengenal Rasulullah lebih luas lagi tentang siapa Nabi Muhammad. Kata Allah, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan dia Rasul itu yang aku utus kepada kalian wahai kaum mukminin, mengajarkan kepada kaum mukminin, memberikan ta'lim Al-Qur'an, Al-Kitab dan Al-Hikmah yaitu As-Sunnah. Kata para mufassirin, kata para ahli tafsir, wa yu'allimuhumul kitaba, yu'allimu itu maknanya memberikan ta'lim, mengajarkan Al-Qur'an, bukan sekadar membacakan. Kalau yang pertama tadi yatlu, membacakan Al-Quran. Namun pada yang kedua ini, memberikan ta'lim, menafsirkan Al-Quran, merinci Al-Quran, menjabarkan Al-Quran. Oleh karena itu, para hadirin, kita ketika mendengar di dalam Al-Quran ada perintah untuk sholat, Allah menyatakan wa'afidhis sholata, dan tegakkanlah sholat. Dalam ayat lain Allah menyatakan wa aqimus shalata, dan hendaknya kalian wahai kaum mukminin menegakkan sholat. Dari mana kita tahu bahwa sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram? Allahu akbar. Kenapa kita mengatakan subhanallah? Dari mana kita tahu? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kata-kata subhanallah adalah kata yang mulia, yang bermakna maha suci Allah. Tetapi kenapa kita mengucapkan Allahu akbar? Dari mana kita tahu di dalam Al-Quran tidak ada rincian. Rasulullah merinci, mengajarkan, memeraktikkan, didengar oleh para sahabat, dilihat oleh para sahabat Nabi, kemudian berlanjut tiga kepada kita hari ini. Kita tahu Allah memerintahkan sholat di dalam Al-Quran. Tetapi dari mana kita tahu bahwasanya sholat maghrib itu berjumlah 3 rakaat, dan bahwasanya sholat isya itu 4 rakaat, dan bahwasanya sholat subuh itu 2 rakaat? Kenapa tidak 4 rakaat? Dari mana kita tahu? Dalam Al-Quran tidak ada rinciannya. Tetapi datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertugas menjelaskan, mempraktekkan bagaimana diamalkan ayat demi ayat. Para hadirin yang saya muliakan, begitu pula ketika Allah memerintahkan kepada kaum mukminin di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga atau ayat yang keenam, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak menegakkan salat, maka cucilah wajah kalian, yakni berwudu. Perintah untuk berwudu. Ketika kita berwudu, kita berkumur. Dari mana kita tahu? Tidak ada di dalam Al-Quran. Memasukkan air ke dalam hidung, istinsyah. Dari mana kita tahu? Tidak ada di dalam Al-Quran. Tetapi kita tahu dari Rasulullah. Begitu juga Allah di dalam ayatnya mengatakan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan telah diwajibkan kepada manusia yang kaum mukminin untuk berhaji ke Baitullah al-Haram di Makkah bagi yang telah mampu untuk melaksanakannya. Kapan haji? Kita tahu haji dilakukan pada bulan Dzulhijjah. Kenapa tidak di bulan Ramadan? Dari mana kita tahu? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwa haji itu terdiri dari tawaf, sa'i. Tawaf itu berjumlah berapa? 7 putaran. 7 kali. Kenapa tidak 11 kali? Kenapa tidak 3 kali? Dari mana kita tahu? Dari Rasulullah. Dan bahwasanya wukuf itu di Arafah, bukan di Muzdalifah. Juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, khudhu anni manasikakum, khudhu anni manasikakum. Hendaknya tata cara manasik haji kalian mencontoh tata cara manasik haji. Tentang salat, qallu kama ra'aytumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Begitulah Rasulullah. Ini tentang ibadah, sholat, wudhu, kemudiannya. Dalam hal hukum, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا. Pencuri, pria maupun wanita, potonglah tangan mereka. Perintah untuk memotong tangan pencuri. Kemudian para hadirin yang saya muliakan, apakah semua pencuri boleh atau diizinkan untuk dipotong tangannya? Jawabannya tidak. Rasulullah membimbingkan, Rasulullah mengajarkan. Kata beliau, la qata'a illa fi rubu' dinar fa sa'idah. Tidak boleh karena seorang pencuri tidak diizinkan. diizinkan tangan seorang pencuri untuk dipotong kecuali apabila nilai barang yang dicuri, benda yang dicuri melebihi dari 1/4 dinar. 1 dinar itu kalau uang rupiah 800.000. Berarti berapa ringgit? 800.000 bagi 3.000. Kurang lebih sekitar 300 ringgit. Nah, kurang lebih 300 ringgit. Berarti 1/4-nya berapa? 75 ringgit. 75 ringgit. 1/4 dinar itu adalah 75 ringgit. Kurang lebih. Mungkin ada perubahan sekarang. Kalau barang yang dicuri, benda yang dicuri nilainya kurang dari 75 ringgit, misalkan mencuri sesuatu uang senilai 25 ringgit, maka tidak boleh dipotong tangannya. Rincian ini tidak ada di dalam Al-Quran. Adanya dari siapa? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang kami muliakan, dan begitulah berbagai hukum di dalam Al-Quran. Rasulullah menafsirkan Al-Quran, mengajarkan bagaimana Al-Quran diamalkan. Hari demi hari, bulan demi bulan, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, hingga 23 tahun kurang lebih, Rasulullah mengajarkan kepada umat ini bagaimana memahami Al-Quran, bagaimana mengamalkan Al-Quran. Sampai-sampai para ulama menyatakan, ma mata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam illa waqad 'allama al-Qur'ana tafsirahu wa ma'anihi wa alfazahu jami'an. Tidaklah Rasulullah wafat kecuali telah menyelesaikan mengajarkan Al-Qur'an tafsir dan makna-maknanya serta lafaz-lafaznya lengkap semuanya. Itulah yang kemudian turun ayat di dalam Al-Quran, terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, sempurna, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, yakni nikmat diutusnya Rasul, nikmat diturunkannya Al-Quran, nikmat Islam sempurna. Wa raditu lakum al-Islam dina, dan aku ridha, rela kata Allah Islam sebagai agama kalian. Al-yawma, pada hari ini. Kapan hari ini? Ayat ini turunnya pada tanggal 9 Zulhijjah di Padang Arafah. Ayat ini turunnya adalah pada tanggal 9 Zulhijjah di waktu petang, ya, di Arafah. Sebagaimana disebutkan oleh sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab hadisnya. Yang kemudian kurang lebih 81 hari kemudian Rasulullah meninggal dunia, wafat. Ketika ayat ini turun, sebagian sahabat menangis, sebagian sahabat paham, mengerti, berarti Rasulullah sudah mau berpisah, sudah selesai tugasnya. Menangis sebagian sahabat. Sempurna itu. Oleh karena itu, Al-Imam Malik rahimahullah, guru daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang hidup beliau di negeri Madinah pada waktu itu, lebih dari 1200 tahun yang lalu, beliau mengatakan ketika menjelaskan kepada kita tentang ayat ketiga surat Al-Ma'idah ini, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kata Imam Malik, malam yakun yawma idzin dinan falaysa yawma dinan, segala amalan, segala akidah, segala ibadah yang bukan bagian dari Islam pada hari itu, pada hari turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, tidak pernah diajarkan oleh Nabi, tidak pernah diamalkan oleh Rasul, tidak pernah dilihat oleh para sahabat Nabi, maka pada hari ini pula kata beliau bukan bagian dari Islam. 1200 tahun yang lalu, apalagi zaman kita, kita sudah berpisah dengan Rasul kurang lebih 1400 tahun. Al-Imam Malik jarak kehidupannya mungkin kurang lebih 150 tahun dengan kehidupan Rasul, dekat. Lalu bagaimana dengan di zaman kita? Maka seluruh amalan, seluruh bentuk ibadah yang tidak ada di zaman Rasul, tidak pernah didengar dan diketahui oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali radhiyallahu anhum, maka bukan bagian dari Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, ini adalah ayat pertama di dalam Al-Qur'an yang Allah mengenalkan kepada kita siapa Nabi Muhammad. Ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Sungguh demi Allah, telah ada pada diri Rasul teladan yang baik, uswatun hasanah, bagi kalian wahai kaum mukminin. Pada diri Rasul ada uswatun hasanah, teladan yang baik. Uswatun hasanah dalam urusan rumah tangga, bagaimana Rasulullah membimbing istri dan keluarganya, Rasulullah adalah teladan terbaik. Bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia pasti suka cinta untuk menjadikan Rasulullah sebagai teladan di dalam mendidik rumah tangganya, di dalam mendidik istri dan anak-anaknya, mendidik istri dan anak-anaknya. Dia melihat, mempelajari, mengkaji bagaimana Nabi Muhammad mendidik para istrinya, membimbing para istri dan anaknya. Begitu juga Rasul itu adalah uswatun hasanah di dalam beribadah, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang mukmin yang dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, ketika dia hendak beribadah, pasti dia akan menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik. Begitu juga seorang muslim yang ingin beriman dan berakidah dengan benar dan lurus, dia akan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan di dalam beriman. Dia akan belajar, dia akan mengkaji, dia akan tahlil bagaimana akidah dan iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin saudara saya Islam yang saya muliakan, maka di zaman seperti ini sudah semestinya bagi kita semua untuk selalu melihat dan menengok bagaimana kehidupan Nabi, bagaimana akidah Nabi, bagaimana ibadah Nabi, bagaimana cara puasa Nabi, bagaimana cara berzikir Rasul, dan seterusnya kita pelajari, karena kita ingin menjadikan Nabi sebagai teladan bagi kita semuanya. Kemudian kaum muslimin yang saya muliakan, ayat yang ketiga yang Allah di sana mengenalkan kepada kita siapa Rasulullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab. Allah mengatakan, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al-khiyaru min amrihim wa man ya'ti Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubeena." Para hadirin, ayat ini di dalam surat Al-Ahzab. Sering kita membacanya ketika di bulan Ramadan atau setiap hari kita membaca Quran, melewati, melalui ayat-ayat. Allah menyatakan tidak sepantasnya, tidak semestinya bagi seorang mukmin lelaki maupun wanita, ketika dia telah tahu Allah dan Rasulnya memberikan arahan, nasihat, keputusan dan syariat, untuk kemudian dia masih mencari syariat dan arahan-arahan selain arahan Allah dan Rasulnya, tidak mantap. Seorang mukmin, lelaki maupun perempuan, wanita, masih mencari alternatif lain, arahan-arahan manusia, tidak mantap. Karena dia sudah mendengar Allah dan Rasulnya memberikan syariat. Mirip hampir sama dengan ayat ini. Di dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala kembali mengenalkan kepada kita siapa nabi yang diutusnya, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat An-Nisa ini Allah mengatakan, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka bima shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما." Demi Rabbu wahai Muhammad, demi Tuhanmu wahai Muhammad, sungguh mereka tidaklah beriman walaupun telah mengatakan dirinya beriman. Sungguh mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim, pengambil keputusan, pengambil arahan, penentu di dalam berbagai permasalahan yang mereka perselisihkan. Ada perselisihan dalam rumah tangga antara suami dengan istri, ayah dan ibu, maka keluarga itu harus menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim. Kepada para istri, ketika kalian bermasalah dengan suami-suami kalian, jangan kalian mengikuti tata cara, aturan, arahan manusia, arahan-arahan yang ada di dalam sinetron-sinetron, film-film dan yang semisalnya. Ikutilah arahan Rasul di dalam menghadapi suami. Wajib atau mesti atas kalian semua untuk taat kepada suami, berbicara dengan sopan, bercakap dengan baik. Bagaimana atau macam mana Rasulullah membimbing. Begitu juga ketika kita ada perselisihan dengan teman kita, tetangga kita, harus dikembalikan atau wajib dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup sampai di sini. Mungkin saja seorang hamba, seorang mukmin telah menjalankan, mempraktekkan, mewujudkan perintah dan syariat Rasul dalam permasalahan yang dia berselisih di sana, menerima hukum Nabi dan arahan Nabi secara zahir, nampak dalam penglihatan manusia. Tidak cukup sampai sana, Allah melanjutkan, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadai." Dan mereka kaum ini tadi tidak mendapatkan rasa kerdil dada, berat hati untuk mengamalkan arahan Engkau wahai Muhammad, untuk mengamalkan perintah Engkau wahai Muhammad. Secara zahir dia telah mengamalkan, tetapi secara batin, qalbunya, hatinya harus ikhlas menjalankan perintah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, Nabi Muhammad itu sayang kepada kita, cinta kepada kita. melebihi cinta ibu kita kepada kita. Ibu, mak kita sayang kepada kita luar biasa. Tetapi sayangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya lebih besar dari itu semua. Di dalam salah satu ayat dalam surat At-Taubah atau diberi nama dengan surat Baraah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul, utusan Allah. Bagaimana sifat beliau? Allah lanjutkan. Kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, "Azizun 'alaihi ma 'anittum." Terasa berat bagi Rasul sebuah amalan yang dirasa berat oleh kalian kaum mukminin. Jadi seluruh amalan, seluruh bentuk ibadah yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah mudah, ringan. Karena kalau berat atas kita semuanya, Nabi tidak akan memerintahkan. Dalam ayat ini Allah menyatakan, "Azizun 'alaihi ma 'anittum." Terasa berat bagi Rasul amalan-amalan yang dilakukan berat oleh kalian, wahai kaum muslimin. Sehingga Rasulullah ketika hendak memberikan sesuatu itu, sayang kepada Allah. Dari itu, kalau kita mendengar perintah Nabi, segera amalkan, karena itu mudah dan ringan. Kemudian Allah melanjutkan, "Harisun 'alaikum." Rasul yang aku utus ini sangat bersungguh-sungguh, serius, berjuang bagaimana hidayah itu sampai kepada kalian. Hidayah Allah, petunjuk Allah itu bisa sampai kepada kalian. Terus Rasulullah membimbing, kadang-kadang nasihat dengan kata-kata yang halus, yang pelan. Kadang-kadang Rasulullah marah karena sayang kepada umat ini. Ditegaskan oleh Allah pada akhir ayat, "Bil mu'minina rauf rahim." Dan Rasul ini, Muhammad ini, terhadap kaum mukminin itu sangat sayang dan kasih. Ini Allah mengenalkan kepada kita siapa Nabi Muhammad. Sehingga sungguh sangat tidak baik, tidak semestinya bagi seorang mukmin ketika mendengar hadis Nabi memerintahkan sebuah amalan, kemudian dia menyatakan, "Wah, ini berat, sulit." Sebenarnya yang berat dan sulit adalah hawa nafsu kita. Perintah Nabi itu adalah mudah, ringan. Begitu pula ketika kita mendengar larangan dari Rasul, segera tinggalkan, dijauhi. Inilah yang Allah sebutkan di dalam ayatnya yang lainnya. "Wama atakum ar-rasul fakhudhuh wama nahakum 'anhu fantahuh." Kata Allah, kembali Allah mengenalkan kepada kita siapa Nabi Muhammad. Para hadirin, penting kita mengenal Nabi agar kita bisa memberikan hak Rasul, agar kita tidak membalimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah dalam ayat terakhir yang kita dengarkan bersama, "Wama atakum ar-rasul fakhudhuh." Segala perintah yang datang dari Rasul, amalkan. Segera. Siapa yang memberitahui? Allah. Yang memberi rezeki kepada kita, yang memberikan kehidupan kepada kita, memberikan nikmat kepada kita, Allah yang punya kita semua. Allah yang memiliki kita, yang memiliki dunia, yang memiliki langit dan bumi, mengatakan, "Jika atau segala sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi hendaknya kalian segera melakukannya, mengamalkannya. Wa'anahakum anhu fantahu, dan segala amalan yang dilarang oleh Nabi, dicegah oleh Nabi, hendaknya kalian segera meninggalkannya. Maka barang siapa dari kaum mukminin yang mendengar perintah Nabi tidak segera dia wujudkan, tidak segera dia amalkan, berarti dia melanggar Allah. Berarti dia tidak menjalankan perintah Allah. Berarti dia tidak memberikan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula seorang mukmin atau mukminah. Nasihat ini juga untuk kaum ibu, untuk kita. Ketika kalian mendengar larangan-larangan Rasul, segera tinggalkan, segera dijauhi, jangan mendekat, segera, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad saya katakan tadi sangat sayang kepada kita. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna madali wa madalukum kamadali rajulin istawqada naran faja'ala al-farat wal-jawad yaqa'na fiha wa ana aqidun bi hujazikum walakinnakum tatakallatuna alayya." Perumpamaan aku dengan kalian wahai umatku, permisalan antara aku dengan kalian wahai umatku bagaikan seorang pria, seorang lelaki yang menghidupkan api di malam yang gelap. Api dihidupkan, dinyalakan api, kemudian binatang-binatang berdatangan masuk ke dalam api itu, karena dia mengira itu cahaya yang akan memberikan kehidupan. Ternyata dia tidak sadar, tidak menyadari bahwa ternyata itu adalah api yang membakar dirinya. Coba kita lihat kadang-kadang di musim hujan atau ada binatang mencari cahaya lampu, cahaya api, dia datang. Binatang itu mengira bahwa, menyangka bahwa api itu atau cahaya itu akan menjadikan dirinya semakin hidup, semakin sehat, mendapatkan kenyamanan. Ternyata api itu membakar dia. Lelaki tadi berusaha menghalangi binatang-binatang tersebut, hewan-hewan tadi jangan datang ke api. Tetapi dia terus masuk. Dan demikianlah aku, kata Rasulullah. Aku berusaha mengeluarkan kalian, mencegah kalian dari tempatku untuk masuk ke dalam api. Tetapi kalian tidak mau. Kalian memaksakan diri kalian untuk masuk ke dalam api. Demikian Rasulullah sayang kepada kita. Lebih sayangnya ayah dan ibu kita. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, perkataan Nabi, ucapan cakap Rasul itu tak sama dengan ucapan manusia, perkataan manusia lain, tak sama nilainya. Perkataan Rasul itu adalah wahyu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surah Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah." Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian mengedepankan sebuah perkataan di atas perkataan Allah dan Rasulnya. Ya. Kalau kita mendengar hadis Rasul mengatakan demikian, jangan sampai kita mengatakan, "Ya, tapi di zaman ini orang-orang mengatakan demikian. Tidak mungkin saya beramal dengan hadis Rasul." Subhanallah. Ya subhanallah. Di dalam ayat Al-Hujurat ini Allah menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu." Siapa yang dipanggil oleh Allah? Kita, orang yang beriman. "La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah." Jangan sekali-kali kalian mengedepankan, mendahulukan perkataan selain Allah dan Rasulnya di atas perkataan Allah, di depan perkataan Allah dan Rasulnya. Jangan. Ini Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad yang kita sangat berharap kepada Allah untuk kita bisa berjumpa dengan beliau di jannah, di surga. Para hadirin, nampaknya sudah tiba waktu isya. Nah, sudah terpaksa kurang 2 menit. Nah, 2 menit ini saya sampaikan sebuah hadis dari Rasulullah SAW dan sebuah asar, sebuah nasihat dari salah seorang ulama terdahulu. Rasulullah SAW mengatakan, hadis ini sangat terkait mengingatkan kepada kita semua tentang kedudukan, nilai dan harga ucapan perkataan Rasulullah SAW. Tidak sama dengan perkataan manusia, siapapun dia. Jangankan seperti kita, perkataan ulama sekalipun, perkataan Nabi itu adalah wahyu, mulia, suci. Rasulullah menyatakan, "Man qala 'anni ma lam aqul, falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang mengucapkan berkata sebuah perkataan atas namaku, atas nama Rasul, bahwa aku mengucapkan kata ini, berkata ini dan itu, sementara aku tidak mengatakannya, sungguh hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya yang terbuat dari api neraka. Berbeda dengan ucapan manusia. Nah, para hadirin yang saya muliakan dan saya akhiri majlis kita pada malam hari ini, yang semoga Allah jadikan semua sebagai ilmu yang bermanfaat, adalah dengan perkataan Al-Imam Malik. Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu rahimahullahu ta'ala, guru daripada Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Malik tinggal di kota Madinah sebagai ulama besar di kota Madinah pada waktu itu. Beliau menyatakan, pada saat itu Al-Imam Malik berada di samping kubur makam Rasul sallallahu alaihi wasallam di masjid Sahabat di kota Madinah. Kata Imam Malik, "Kullu yu'khadhu wa yuraddu min qawlihi illa sahib hadzal qabr." Semua orang boleh diterima, silakan diterima ucapannya dan boleh ditolak, boleh tidak diterima ucapannya, seluruh manusia kecuali penghuni kubur ini. Maksudnya siapa? Rasulullah SAW. Tiada ucapannya, tiada ucapan Rasul yang boleh ditolak, tiada ucapan Rasul yang tidak boleh kita amalkan. Semua harus diamalkan, semua harus diterima. Sementara selain Rasul, bisa diterima ucapannya jika sesuai mencocoki Rasulullah SAW, dan boleh ditolak ketika tidak sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin kaum muslimin, saudara saya yang saya muliakan, itu 10 menit pembahasan atau kajian kita pada malam hari ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, dan semoga sedikit ilmu yang kita dengarkan bersama ini menjadi sebab bertambahnya iman kita dan amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga bisa berjumpa pada kesempatan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum.